diangkat. Kayaknya kalau nelfon ke sana nggak pernah dibilangin ada. Iya, sering nelfon. Benar. Iya. Setiap hari kau siapkan koin desaku dan bergegas dan berlangsung di pinggir jalan. Kau menjadi gadis-gadis dengan caramu. Dari pagi hingga malam nanti hanya obat bersih. Sing, sing, sing. Ngomong sana, ngomong sini sambil membaca janji. Sampai sakit kuping orang yang di sampingmu. Gelak tawa cengkengesan juga bising-bising. Kamu masih pengen